Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengkaji dan terus mengkaji warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu membiasakan diri kita dengan menuntut ilmu, dengan menambah ilmu, maka sedikit demi sedikit kita akan mengetahui perkara-perkara yang sebelumnya kita tidak tahu, dan kita berusaha untuk mengikutinya, yaitu mengikuti al-haq. Kemudian setelah kita mengetahui hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau perkara-perkara yang batil, maka kita berusaha untuk menjauhinya dan dengan sejauh-jauhnya, sehingga dengan itu kita akan menjadi mudah untuk istiqomah, akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap lurus di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula yang dimaukan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak dari kalangan manusia yang mereka menyangka bahwa jalan-jalan yang mereka jalani adalah jalan kebenaran atau jalan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, ternyata jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah ataupun yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Naam. Yaitu di saat Yaumul Qiyamah, yang mana umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah, mereka berusaha untuk mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dicegat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak diperbolehkan oleh Allah untuk merasakan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, ummati ummati, mereka itu umatku, umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka amalkan sepeninggalmu, yakni mereka telah merubah-rubah agama Allah subhanahu wa ta'ala, menambahi atau mengurangi atau yang lainnya, yang tentunya di sana sudah keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah dan demikian pula diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini nyata. Dan kita pun bisa melihat keadaan dan kondisi yang seperti ini. Ketika kita mengingatkan ini jalan yang benar. Ini jalan al-haq. Ini jalan yang di sana ada dalil-dalil yang sahih. Maka mereka mengatakan, itu kan dalilmu. Kami juga punya dalil. Tapi dalilnya dhaif. Walaupun dhaif, namanya juga dalil. Naam, ya. Sudah tidak mau menerima kebenaran. Padahal amalan-amalan mereka dibangun di atas dalil-dalil yang dalil-dalil tersebut ya mereka sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi tidak menyebutkan seperti itu. Maka ancamannya sangat besar. Ya. Bukan ringan. Ketika seseorang mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata Nabi tidak mengucapkannya. Maka ancamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Falyatabawwa maqadahu minan nar." Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduk dan neraka. Ya, yang dia mengatakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi tidak mengatakannya. Nabi tidak mengucapkannya. Kata Nabi SAW, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, tempat duduknya di neraka waliyadzubillah. Maka kita berhati-hati dalam beragama. Naam. Tidak semua ya, yang berorasi. Tidak semua yang melariskan dagangannya. Atau melariskan penyimpangannya. Yang di sana dia menyebutkan kalamullah, menyebutkan kalam Rasul, kemudian serta-merta kita menerimanya. Ya, langsung menerimanya begitu saja. Tetapi dilihat dulu. Ditanyakan dulu kepada yang lebih mengetahui. Apakah hal itu memang ada syariatnya dari Nabi SAW atau tidak. Karena itu akan menjadi darah daging kita. Karena itu akan menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu, Muhammad bin Sirin menyebutkan ya, annal ilm din fandur amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari mana kalian menimba, mengambil ilmu agama kalian. Nabi telah memberitakan kepada kita ya, beberapa abad yang lalu bahwa umat ini akan berpecah, akan berselisih menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, seluruhnya di neraka. Illa wahida, kecuali satu. Ya, demikian banyak firqah, kelompok ya, al-muslimun yang mereka akan berpecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi SAW, kulluha finnar, seluruhnya di neraka. Illa wahida, kecuali satu. Maka yang satu inilah yang akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan al-jamaah. Yaitu yang berada di atas tuntunan Nabi. Dan apa yang dijalani oleh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Mereka ketika beragama senantiasa kembali kepada para sahabat bagaimana mereka beramal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu, setelah kita mendengar dan membaca, setelah melihat kenyataan, maka sangat perlunya kita ini untuk terus belajar. Nah, tidak cukup kita belajar sehari dua hari. Tidak cukup kita belajar sebulan, dua bulan, bahkan setahun, dua tahun. Tetapi sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, sejak kita lahir sampai kita kembali ke liang kubur, baru berhenti kita belajar. Sekalipun banyak kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, tetapi kita sisihkan waktu untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan peringatan-peringatan, sehingga dengan itu hati kita senantiasa kokoh di atas kebenaran. Hati kita senang menerima kebenaran. Hati kita senang ketika melihat yang lain melakukan kebaikan. Senang. Naam, bukan seperti hati yang mati, yang ketika mendengarkan kebatilan tidak suka. Apa ini, mendengarkan kebenaran tidak suka. Ya, senang kalau mendengar hal-hal yang mendatangkan perkara yang tidak baik. Nam suka. Maka kalau sudah hati seperti ini, maka cepat-cepat untuk diperbaiki, diobati sebelum parah. Naam. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Al-Syeikh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, yang mensyarah kitab Tauhid. Kita telah menyebutkan ya hadis Tsabit, menyebutkan ya tentang apa ini dari Tsabit Ibn Dhuhak, bahwa dia mengatakan ada seseorang yang ingin bernazar. Nazarnya untuk menyembelih ibil, menyembelih unta, yaitu di daerah Buwanah. Maka dia meminta pertimbangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita, naam, bahwa sebelum seseorang berbuat, sebelum seseorang melakukan sesuatu, maka dia komunikasi dengan lebih mengetahui tentang perkara-perkara kebenaran, seperti yang dialami oleh sahabat ini, yang dia meminta fatwa kepada Nabi SAW itu dia, ketika dia akan bernazar untuk menyembelih unta. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka orang tadi mengatakan, tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan lagi, apakah di tempat itu biasa dipakai untuk hari-hari raya, dari hari-hari raya orang-orang jahiliyah? Maka dia mengatakan, lah, tidak ada juga. Tidak juga. Maka Nabi SAW mengatakan, Auf ibn Adzik, kalau begitu tunaikan sudah nazarmu. Naam. Ya, tunaikan sudah nazarmu. Karena sesungguhnya tidak diperbolehkan menunaikan nazar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, dan juga tidak diperbolehkan bernazar sesuatu yang dia tidak memilikinya. Nah, maka dari hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, jangan kita melakukan suatu ibadah yang ibadah tersebut ternyata di tempat yang biasa orang-orang jahiliyah memakainya untuk mereka beribadah. Ya, imma mereka menyembelih atau mereka biasa berhari raya di tempat itu. Dan kita telah menyelesaikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad atas syarat Bukhari Muslim. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Babu minasyirki an-nadru ligorillah. Bab termasuk syirik yang seseorang bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nazar adalah ibadah, maka ibadah harus diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan sama sekali atau sedikit pun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah hak penuh, hak mutlak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada malaikat. Tidak boleh kepada nabi. Ataupun selainnya dari hamba-hamba Allah yang lebih rendah kedudukannya. Tidak boleh. Hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang berusaha atau ingin beribadah, dia serahkan untuk selain Allah, maka di saat itu amalannya akan sia-sia seluruhnya. Min awwalihi ila akhirih. Dari awalnya sampai akhirnya. Tidak berguna sama sekali. Nah, maka ketika kita belajar tauhid, jangan bosan-bosannya kita untuk mempelajarinya. Nah, sekalipun kita telah mempelajarinya berkali-kali, berulang-ulang, tetapi terus kita tekun untuk mempelajarinya. Nah, bisa jadi mungkin kita lalai atau dilalaikan oleh syaitan, sehingga terjatuh di dalamnya, sadar ataupun tidak sadar. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana 'alim wa astaghfiruka lima la 'alam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang saya ketahui ataupun yang saya tidak ketahui. Ya, selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita dahulu sering mendengarkan dongeng-dongeng, yang katanya dongeng-dongeng itu ketika kita melewati kuburan bilang ada mayat yang muncul, sehingga menimbulkan rasa takut kepada diri kita. Naam. Atau ada yang mengatakan ketika sudah jam 00 ke atas, itu kadang ada gantungan paha di tiang listrik atau gantungan kepala. Naam. Terkadang masih ada ya keyakinan-keyakinan pada diri kita, sehingga merasa was-was. Atau kita melewati tempat-tempat yang angker, pohon beringin atau pohon yang lain atau bambu, yang katanya setiap orang lewat di situ selalu diganggu, atau sering melihat aneh dan seterusnya, atau bilang bulu-bulunya merinding dan seterusnya. Naam. Sehingga menjadikan tauhidnya luntur, menjadikan tauhidnya menurun. Naam. Tetapi betul-betul kita yakin bahwa madarat dan manfaat ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif menyebutkan atau membawakan ayat dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala ta'ala yufuna bin nadri al-insan, ayat 7. Tunaikanlah mereka, menunaikan bin nazir dengan nazar, nazar mereka. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamuh, al-Baqarah ayat 270. Tidaklah kalian menginfakkan suatu nafkah atau kalian bernazar dengan satu nazar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Nah, ilmu Allah yang sangat luas, ajali, tidak seperti ilmu manusia. Naam. Kadang dia bisa menghafalnya, terkadang lupa. Itu manusia. Naam. Punya anak lebih dari satu atau lebih dari dua, yang seharusnya dia memanggil ini, tetapi yang dipanggil salah sebut. Itu biasa. Apalagi kalau punya istri lebih dari satu. Mungkin yang dia inginkan manggil Aisyah, yang dipanggil Khadijah. Naam, Abu Abdillah ya. Naam. Itu ilmu manusia. Terkadang lupa. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaannya mengetahui apa yang akan terjadi dan belum terjadi. Ilmu Allah sangat luas. Dia seperti ilmu makhluk yang serba penuh kekurangan. Kemudian munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, annal musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirk. Kata Syekh Al-Fauzan bahwa musannif rahimahullah menjelaskan di dalam bab ini jenis naw'an min anwa'i syirk al-munafil tauhid, jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang bisa menggugurkan, menafikan tauhid. Apa itu? Wahu an-nazur li ghairillah, yaitu dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Liyuhzar wajtanaba, agar dia hati-hati, agar dia menjauhinya. Nah, ya, dia harus menjauhi dan hati-hati dari yang namanya syirkun billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minasyirki, dari syirik, ay al-akbar, dari syirik besar. An-nadhru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah, li'annahu ibadah. Karena nazar itu adalah ibadah. Maka tidak boleh ibadah dipalingkan untuk selain Allah. Tidak boleh. Itu hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Maka memalingkan ibadah untuk selain Allah itu syirik. Jadi syirik itu jenisnya banyak. Bukan syirik itu hanya berdoa kepada selain Allah. Tapi macamnya banyak. Ya, bukan syirik itu hanya menyembah berhala. Tidak. Bertawakal pun, ya, bernazar yang dia kepada selain Allah, ini juga syirik. Atau menyerahkan keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga syirik. Contoh kecil, umpamanya di rumahnya ada angsa, kan suaranya besar. Sekali bersuara, kaget semua orang. Datang pencuri di rumahnya, atau ada orang yang berniat jahat. Ternyata yang mengetahui datangnya orang ini angsa dulu, teriak dia, kuak kuak, sehingga tuan rumah bangun. Lalu tuan rumah mengatakan, kalau bukan angsa, saya sudah binasa. Coba. Kalimat ini, kalimat remeh. Tetapi dia menyandarkan penyelamatan kepada angsa itu tadi. Seharusnya dia mengatakan, kalau bukan Allah yang menyelamatkan lantaran ini, bebek ini, angsa ini, maka saya sudah kemalingan. Ini kan kata-kata remeh, ringan kita ucapkan. Tetapi kita sudah menyandarkan keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia cuma sebagai perantara. Walaupun dia teriak-teriak, kalau malingnya mau masuk, masuk. Nah, dia hanya sebagai sebab saja. Jadi yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ringannya. Yang terkadang seseorang tidak menyadari kalau itu sudah menyandarkan keselamatan, manfaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. An-nadru wan-nadru nazar, masdar nazara yanzuru, nazran, ya, masdar dari fi'il nazara yanzuru, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdarnya nazran. Bagian belajar sharaf. Naam. Apa itu? Aujabal nafsi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an ta'dhiman lil manzuri lahu, yaitu mewajibkan sesuatu kepada dirinya ini nazar, mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang sebelumnya tidak diwajibkan oleh syariat kepadanya. Maka sebagian ulama ada yang membenci. Artinya kayak hitung-hitungan perdagangan. Dia mau ibadah kalau dikasih imbalan. Ibadahnya orang-orang yang pelit. Saya mau sholat kalau nanti lulus ujian. Jadi kalau kada lulus ujian, kada sholat. Nah, saya mau puasa kalau mancing dapat ikan besar umpamanya. Jadi kalau gak dapat ikan besar, gak puasa lagi. Nah, ini nazar seperti itu modelnya. Jadi dia berhasil melakukan sesuatu, kemudian dia mau ibadah. Ini nazar. Dan nazar ini ketika dia sudah meniatkan untuk nazar, wajib ditunaikan. Yang sebelumnya tidak wajib, menjadi wajib. Yang sebelumnya tidak diwajibkan oleh syariat, menjadi wajib baginya ketika dia sudah meniatkan. Naam. Ta'dhiman lil mandhuri lahu, untuk mengagungkan yang ditujukan nazar itu kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu fil lughah al-ijab. Asli dalam lughah artinya al-ijab, mengijabai. Yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar-nazar. Yatammamuna ma aujabu al-anfusihim min at-ta'ati billah, yaitu mereka menyempurnakan apa yang Allah wajibkan, apa yang mereka wajibkan atas diri mereka dari ketaatan kepada Allah. Ini menunaikan nazar mereka. Ya, jadi nazar ini harus bentuknya ketaatan kepada Allah. Jangan nazar maksiat. Kalau saya berhasil, maka saya panjat kelapanya orang. Nah, jangan. Ini nazar maksiat. Kalau saya berhasil dalam usaha ini, saya ambil itu walidnya orang, umpamanya. Karena berharga. Jangan. Ini nazar maksiat, enggak boleh. Jadi nazar dalam bentuk ketaatan. Ma di sini syartiyatun. Ma di sini syarat. Apapun yang mereka infakkan dari nafkah atau nazar yang mereka bernazar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maka sini ada jawab syarat. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Apapun yang mereka lakukan, pasti Allah mengetahui. Anfaqtu min nafaqatin, ya, apa yang kalian nafkahkan dari nafkah-nafkah, yashmulu, naam, tadi masyartiyah wa yajuzu antakuna mausulah, boleh juga mausul, diartikan yang. Yang bukan manggil istri yang ya, tapi yang di sini yang mausul. Ya bunuh. Mungkin panggil istrinya yang di sini yang mausul. Alladzi, bimana alladzi? Anfaqtu min nafaqatin yashmulu kulla shadaqatin maqbulatin wa ghairu maqbulatin. Ya, infak kalian yang dari infak itu mencakup seluruh sedekah-sedekah yang makbul ataupun yang tidak makbul, yang diterima ataupun yang tidak diterima. Aw nazaratu min nazrin, atau nazar kalian dari nazar-nazar, yashmulu kulla nazrin makbulin wa ghairu makbulin, mencakup setiap nazar yang diterima ataupun nazar yang tidak diterima. Allah mengetahui. Fa inna la ya'lamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ai fayujazikum alaih, Allah akan memberi balasan padanya. Ketika seorang melakukan suatu ibadah, akan dibalas. Naam, akan dibalas. Fafihi ma'ana al-wa'di wal-wa'id. Maka di dalamnya ya ada makna al-wa'di wal-wa'id, janji dan ancaman. Maka ketika mereka melakukan ibadah, berinfak karena Allah, maka di sana mereka akan mendapatkan janji kemuliaan, janji keberuntungan. Namun ternyata ketika di sana maksiat, maka ancaman an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kembali kita cuma dua tempat ini, imma fil jannah wa imma fil nar. Ya, kalau enggak di surga, di neraka. Maka kita mempersiapkan diri-diri kita untuk menghadapi giliran kita, yaitu kematian. Setiap dari kita akan melewati jalan ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Kalau sudah waktunya, ya sudah. Sekalipun keluarga, seluruh keluarga menangis, jangan pergi, jangan pergi. Naam. Meminta sejenak, menunggu keluarga yang belum datang. Kalau sudah waktu di situ, sudah berakhir di situ. Maka pikiran kita ketika kita ibadah, agar kita menjadi khusyuk, selalu mengingat yang namanya kematian atau yang memutuskan kelezatan. Sebagaimana yang kita telah pelajari pada daurah-daurah sebelumnya dari ustaz-ustaz kita, ya, peringatan tentang kematian. Al-ma'na al-jimali al-ayatain, makna global dua ayat ini. Syaikh Fauzan menyebutkan annallaha yamdahu alladhina ta'abbaduna lahu bima aujabu al-anfusi min at-ta'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan sesuatu yang mereka mewajibkan pada diri mereka dari ketaatan-ketaatan. Berupa nazar itu tadi, yang sebelumnya tidak wajib, kemudian ketika mereka berniat untuk bernazar, maka menjadi wajib. Dan kalau bernazar, jangan bernazar yang sulit-sulit. Jangan sampai kita gak mampu untuk menunaikannya. Saking gembiranya, nazarnya pun gak tanggung-tanggung. Saya akan puasa 2 bulan berturut-turut, umpamanya. Ya, umpamanya jual tanah. Sudah bertahun-tahun ditawarkan, gak laku-laku. Atau jual rumah, umpamanya, gak laku-laku. Sekali laku, Masya Allah. Ya, mendekati end, umpamanya. Langsung, saya akan puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal dia gak mampu puasa. Maka bernazar yang ringan-ringan. Jangan sampai dia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang dia tidak sebenarnya mampu untuk menunaikannya. Kama annahu yakhbir subhanahu annahu ya'lamu kulla shadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin iltazamna halahu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, dia mengetahui setiap sedekah yang kita sedekahkan, naam, dengannya, dan setiap ibadah yang kita mewajibkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awli ghairihi, ataupun untuk selainnya. Wa sayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdih. Dia, maka dia akan diberi ganjaran setiap sesuai dengan niatnya dan tujuannya. Dia akan diberi ganjaran itu, diberi balasan sesuai dengan niat dia dan maksud dia ketika dia beribadah. Munasabatul ayat ini bab, kesesuaian dua ayat ini dengan bab. Annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadatun haitsu madaha al-mufina bih. Bahwa dua ayat ini menunjukkan bahwa nazar itu ibadah, yang mana Allah memuji orang yang menunaikannya, orang yang melakukannya. Wa huwa yamdahu illa ala fi'lin ma'murin aw tarki mahdhurin. Dan Allah tidak akan memuji kecuali dalam perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nuzurin. Sebagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan dia mengetahui apa yang terdetik di dalam niatan kita, Allah tahu. Apa yang ada di dalam dada kita Allah mengetahui. Dari nafkah-nafkah, nafaqat, sedekah-sedekah terjadi, ataupun nuzur, nazar-nazar. Wa sayujazina ala dzal, dan Allah akan memberi balasan kepada kita ketika kita menunaikannya itu. Fadalla dzalika ala anna nadhra ibadatun. Maka menunjukkan hal itu bahwa nazar itu ibadah. Wa ma kana ibadatan fasarfu li ghairi syirkun. Maka kalau itu ibadah ketika dia palingkan untuk selain Allah, maka ini akan menjadi syirik besar. Kemudian, ma yustafadu minal ayatain, apa yang bisa kita ambil faedah dari dua ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu surat Al-Insan ayat 7 dan surat Al-Baqarah ayat 270. Yang pertama, annan nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Bahwa nazar itu ibadah, maka ketika dia memalingkannya untuk selain Allah, ini menjadi syirik besar. Telah kita pelajari dan ketahui ancaman yang keras terhadap pelaku syirik besar ini. Ini yang pertama. Yang kedua, isbatu ilmi Allah Ta'ala bikulli syai'in. Menetapkan ilmu Allah Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Daun-daun yang berjatuhan di malam hari satu persatu Allah tahu. Semut hitam yang berjalan di batu hitam di malam gelap gulita Allah tahu. Naam. Ya. Allah Maha tahu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berada di manapun kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ada keinginan bermaksiat, cepat-cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang maksiat itu kecil ataupun besar, tetapi pandang siapa yang dimaksiati. Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pandang kecil aja ini, nanti kan taubat lagi. Tapi pandang siapa yang dilanggar. Allah yang dilanggar. Naam. Jangan memandang orang kecil-kecil aja. Jangan. Tapi pandang bahwa ini ya larangan Allah. Tidak boleh walaupun kecil. Maka Abdul bin Mubarak, seorang alim besar, dia mengatakan, ya, tidaklah dosa kecil itu dilakukan terus menerus, melainkan akan menjadi besar. Jadi seperti kita punya pakaian ini, punya baju ini, satu benang, kemudian benang berikutnya menjadilah baju. Asal dari satu benang. Nah, bangunan ini, ya, dari satu kerikil pasir bertumpuk-bertumpuk dengan yang lainnya, menjadilah bangunan. Kan begitu. Ada demikian pula dosa. Satu, satu, satu, lama-lama menjadi besar. Maka jangan menganggap remeh dosa kecil. Terus-terusan dilakukan, maka akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau terus diiringi dengan istighfar, dengan taubat, sebesar apapun. Maka terus bertaubat. Dan Nabi SAW, wat bi'isayyat al-hasanat tamhuha, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Ya, terkadang mungkin di luar kemampuan kita sehingga ya terkadang marah atau terkadang terjatuh dalam perbuatan dosa, maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, isbatul jazai lil amal, ya, menetapkan balasan atas perbuatan amalan. Naam. Ya. Jadi ketika beramal tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia, di sana ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus bersabar. Ganjarannya nanti di akhirat baru ditemukan, bukan di dunia ini. Dan jangan mengukur kesuksesan dengan yang lain. Umpamanya ketika dikasih kekayaan, kemudian mengatakan Allah cinta kepadanya. Ketika dikasih rezeki yang pas-pasan, Allah benci kepadanya. Tidak, semuanya ujian. Begitulah kehidupan. Nah, maka janganlah, umpamanya sekarang ini kita pas-pasan, kemudian di akhirat disiksa lagi, double. Kalau mungkin orang-orang kaya sudah menikmati sebagiannya, sudah tidur di kasur empuk umpamanya, sudah tidur di hotel bintang 5, bintang sekian, mungkin sudah menikmati sebagian kenikmatan. Tapi kalau orang miskin, tidurnya ya tikar-tikar ala kadarnya, kemudian ketika di akhirat ternyata finnar, neraka Allah Subhanahu wa taala berlipat. Jadi cukup di dunia saja sengsara, di akhirat jangan lagi. Tinggal menikmati hasil dia ketika berupaya di alam dunia. Kemudian terakhir, yang keempat, al-hazu al-wafai bin nadri, anjuran, asungan untuk menunaikan nazar ketika dia sudah bernazar. Ini harus ditunaikan karena sudah menjadi wajib bagi dirinya ketika dia bernazar, dan nazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari faedah dua ayat di atas. Paham, Mbah? Apa itu nazar, Mbah? Jadi dia berniat untuk melakukan suatu ibadah yang sebelumnya tidak diwajibkan oleh Allah kepada dirinya. Biasanya ketika dia ingin berhasil dalam suatu usaha, maka dalam rangka terima kasihnya dia dengan hal yang seperti itu, maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Itu nazar. Walau bisawab, kurang lebihnya kami mohon maaf dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, sekalipun mungkin sebagian kita kelelahan setelah menjalani yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan balasannya akan dilipat gandakan di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tafadhalu, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.